tumatanggap pa kay Haji Ali Imran Muhammad Kurosan na kalmatanin. Tumatanggap pa pa Ibu Ister Studio yang kau hormati. Setelah sini pun ingin menikah ceramah agama yang kau nomor kali sekaligus doa yang kau membuat ini pun sampai akan kalian Bapak Ki Haji Miftah Maulana Habibur Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih ala kulli hal. Wa na'udzu billahi min ahwali ahli dhalal, wa nusalli wa nusallim wa nubarik wa nu'adzim ala habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina sayyidina wa maulana Muhammadin, sayyidina wa maulana Muhammadin asliyil jamal wa mambail kamal wa mustaudail jalal wa ala alihi wa sahbihi bil ghudwi wal asal amma ba'du. Hadrotal muhtaramin, para kiai, para alim, para habaib, para sepuh bini sepuh ingkang estu kaula takzimi, para pejabat ingkang sampun kersa rawuh ingkang kula hormati, sahabat banser yang saya banggakan, dan bapak ibu kaum muslimin wal muslimat majelis tengah sawah rahimakumullah. Oh, pojok desa niki. Oh, pojok desa. Pak ambune kaya sawah niki. Bapak ibu rahimakumullah, alhamdulillahi rabbil alamin, atas kuasa Allah, atas kehendak Allah. Kula saking Yogja, walaupun tidak dalam keadaan sempurna, bisa sowan bapak ibu. Ke minggu yang lalu kula pulang umroh tanggal 17, tanggal 18 bengi kula niku duwe firasat Miftah sesuk kuwi tiba tanggal 18 dalu. Tapi kula dereng pirsa, dereng ngertos ajeng tiba saking pundi. Mbuh tiba saka panggung, napa tiba saka wit, napa numpak motor tiba, napa numpak bojo kula tiba. Kula dereng ngerti. Akhire tanggal 19 isuk kiai kula sarapan. Kula niku lak menungso sing ora tek seneng mangan. Kula darang sarapan. Wong kula niku didhawuhi kalih kiai-kiai kula kawurih poso Daud. Merga pulang umroh isuk-isuk kula kok pengen sarapan. Bojo kula ajak sarapan. Beb, ayo sarapan. Ya nggih maklum to wong kiai ganteng to nggih. Akhire rampung sarapan kula pengen olahraga. Ampun dangu kula mboten numpak motor. Kamangka kula niki lak pembina motor klub-klub motor yang ada di Indonesia. Kula teng Yogya niku pembina RX King. Wow. Ana klub motor Vespa kula nggih pembina. Kula nggih pembina HDCI. Napa niku HDCI Harley Davidson Club Indonesia. Aku lo numpak motor. Mila baju kula baju Harley. Beda karo bajumu baju koko murahan iki ta. Mene ganti anyar ya Kang ya. Ya karena baju itu menyesuaikan wajah. Nuwun Kang nggih. Niku napa suguhane niku? Lah teng Lamongan niku wonten kopi napa mboten? Kula namung tangklet mboten njaluk. Kula biasane lak teng pundi-pundi niku kopi tanpa gula. Soale wonge wis manis. Akhirnya baru 5 menit kiai kula medal saking pondok numpak motor ajeng olahraga niku kula bener firasat kula dalu menika bener kula tiba tenanan. Akhirnya terjawab firasat semalam bahwa saya akan jatuh. Ternyata saya jatuh dari motor. Akhirnya kula mulih meneh bojo kula. Kula wane mboten ngerti lak tangan kula niku tugel. Begitu kula tiba tak enteni 5 menit ora krasa napa-napa, ana sing luka, ana sing lecet blas niku mboten enten. Akhirnya kaos tangan kula buka ternyata driji kula keriting. Wah, kok keriting ya? Akhirnya kula mantuk, kula ajak bojo kula teng rumah sakit, bojo kula takon, "Kok saged tiba, Bah? Pripun?" Kula jawab, "Wayahe." Napa-napa niku lak pun wayahe bakale kelakon. kaya wingi Bu Khofifah nyalon gubernur Jawa Timur taglene wayahe. Wis wayahe. Ya wayahe dadi ya dadi ngoten. Wayahe tiba nggih, tiba. Mila kaya bancer-bancer sing jomblo kuwi kowe ngapa kowe rong rabi, rong wayahe. Aneh apa? Akhirnya kula dibuta teng rumah sakit. Buta teng rumah sakit, kula matur kali dokter, tugel napa mboten, Dok? Di ronsen riyen, Gus. Oh, ngoten, nggih. Begitu di ronsen dinyatakan 3 jari patah 4 tempat. Kenapa yang patah 3 jari? Ya, karena kalau 1 jari atau 2 jari dikira capres. Mila telu mawon. Kelak loro apa siji masalah kan ngoten. Akhirnya kula matur kali dokter tindakannya kedah pripun dokter niki kedah dipun operasi Gus. Operasi ini jam pinten? Kalau sekarang Gus Miftah puasa nanti bisa operasi jam 4. Wonten dawuh Gus, kula matur. Nanti malam saya mau pengajian di alun-alun Ponorogo bersama jamaah Ponorogo. Saged napa mboten mungkin bar operasi kula digawa mangkat ning Ponorogo. Lah operasi jam 4, jam 6 pun rampung. Nunggu kula sadar, kula mang tumpak ke ambulan. Kulo tak mangkat ngaji ning Ponorogo. Pikiran kulo kan keren pengajian numpak ambulan. Itu kulo mangkat tuing tuing tuing tuing ngoten lah. Jamaahe mikir kayak kiai apa jenazah kan. Dokter yang gumun kali kulo, alah iki menungso kok yo dadak reko-reko wong loro keng istirahat kok dadak mangkat ngaji. Pokoknya kula mangkat ngaji, dokternya medal saking kamar kula ngerasani, wah kiai kentir iki ngoten. Bapak Ibu rahimakumullah, dokternya mengatakan, "Iya Gus, nanti setelah operasi kita bawa ke Ponorogo." Begitu jam 8 bengi kula tangi, ternyata saya masih di dalam rumah sakit. Berarti dokternya ngapusi kula. Begitu kula melek, "Loh, kok jek ning kamar?" Akhirnya dokternya kula celuk, kula bisu, "Dancuk sampean iki kula." Lah kula diapusi kiai, lha kan gawe ning Ponorogo malah ditinggal teng kamar kula. Sehari kemudian kula matur kali dokter, "Hari ini tolong dokter, walaupun baru sehari infus saya dicabut." "Kenapa Gus?" "Saya mau berangkat pengajian ke Kendal, ada Harlah NU dan Haul Gus Dur di Kendal. Kalau dokter enggak mau nyabut infus saya akan saya cabut sendiri." Akhirnya dokternya ngalah kula dicabut, kula mangkat ngaji teng Kendal dengan ribuan jamaah di Kendal. Panitiane pun dikandani rasa salaman kali Gus Miftah astane nembe sakit. Ana rondo ngeyel. Rondo niku lak ndelok kula iki jan-jan. Teng mriki enten rondo teng mriki oh kata. Begitu kula ajeng munggah panggung niku diseruduk kali rondo nyundul tangan kula. Oh akhire getihe godres-godres niku. Bekas operasi. Akhirnya istri saya bertanya begini, "Bah, Abah itu kan pengajian sudah bertahun-tahun, sehari bisa menghadiri 4-5 majelis, minimal 2 majelis setiap hari antar provinsi, antar kota, di luar pulau dan lain sebagainya, bahkan ke luar negeri. Lah niki kon istirahat seminggu mawon kok ora gelem niku sakjane sing dikarepke jenengan niku napa?" Dokter niku lak dawuh, "Gus, istirahat mawon. Kok tetep jenengan ngeyel mangkat ngaji niku jenengan karepe napa?" Kula jawab, "Kanjeng Nabi niku lak nate dawuh, annasu yamutuna ala ma'asu wa yub'asuna ala mamatu." Manusia itu akan dimatikan oleh Allah sebagaimana kebiasaan dia hidup. Dan Allah akan membangkitkan dari alam kubur sebagaimana dia mati. Maka kalau kemudian ngaji ini jadi kebiasaan saya, kula pengen sesuk wancine mati kula pas ngaji. Kan ngoten. Mila teng Lamongan iki nenten Kiai Kondang, almarhumah Kiai Imam Sairozi. Iya Imam Sairozi niku sedone pas badhe tindak ngaji. Kenapa? Karena hidupnya dihabiskan untuk mulang ngaji. Lah kula ndelok kaya kiai kaya Imam Sairozi niki kula ngiri. Kula sesuk ya kudu sedone matine minimal kaya Kiai Imam Sairozi. Kan keren kula mangkat teng Lamongan ngoten niki. Begitu kula ngaji moro-moro malaikat Israel teko. Wah, diumumke teng Masjid Lamongan, "Innalillahi wa inna ilaihi rajiun." Telah meninggal dunia dengan tenang tukang syuting. Loh, keren banget. Kan keren. Kenapa biasanya ngaji? Banyak contoh kasus bagaimana kemudian hadis ini memang terbukti. Seseorang yang biasa qiraatul Quran, yang pernah diundang oleh Ibu Khofifah Indar Parawansa ketika menjabat sebagai menteri sosial, ketika haul suaminya ketika membaca ayat alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ketika membaca ayat itu dia mati. Subhanallah, apa enggak keren? Saya dulu punya jamaah artis zaman biyen, artis tua, namanya Gitorolis. Gitorolis sing tua-tua niki ngerti, lak sing nom-nom iki ra ngerti. Lak sing nom-nom yo ngertine Via Valen, Nila Karisma, Ayu Ting Ting, Jihan Audi, NDX, Guyon Waton, ngoten. Dia dulu setiap ketemu saya itu minta dibacakan surat, minta dibacakan ayat kul ya ibadialladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Ketika dia saya tanya, "Om, cita-citamu apa?" "Saya pengin, Gus, besok saya mati hari Jumat ketika saya memberikan pengajian dan ternyata Allah ridho. Allah mengabulkan mengijabah permintaan Gitorolis." Beliau meninggal pada hari Jumat ketika kultum subuh. Ketika saya tanya, "Om, kenapa Anda pengin meninggal hari Jumat?" "Sederhana saja, Gus, kalau saya meninggal hari Jumat, maka yang mensolatkan jenazah saya banyak karena dibarengkan dengan sholat Jumat." Makanya ibu-ibu ini lah diajak ngaji rasa kakean alasan. Ayo dadek ini kebiasaan. Oh rasa kakean alasan sing udan lah, sing masuk angin lah. Milan jenengan ngoten niki kula seneng pengajian ala kadarnya lungguh. Wah nyeneng kene iki pengajian sing paling nyenengke sak donya niki. Lungguh ning ngarepe kiai tungkae slonjorke. Subhanallah. Ya Allah. Padahal ada pengaji wonten kitab taklim niku napa hendaknya seorang murid itu tidak menselonjorkan kakinya, memanjangkan kakinya di hadapan guru. Lah kok slonjorke kabeh. Yes. Wis ra apa-apa lah, mung kula batin, kula mung batin. Apa orang rumangsane tungkae mletek-mletek. Etoke penyakitnya asam urat niku etoke. Oh mantan tandur, oh pantesan dong kayak meledak-meledak. Ini harus jadi kebiasaan bangsa Indonesia. Kebiasaan baik itu harus kita lakukan. Sehingga napa? Allah berkenan memanggil kita dalam keadaan yang terbaik. Bukankah dikatakan sehari semalam malaikat Israel itu mendatangi kita berapa kali? 70 kali. Kalau sehari semalam itu 24 jam, sementara malaikat Israel mengintai kita 70 kali, berarti minimal dalam 1 jam Israel itu mendatangi kita 2 kali. Mila lak wong Jawa, wong-wong NU niku lak duwe pujian. Aja sira banget-banget nggonmu bungah ning alam donya, ning alam donya malaikat jurupati lirak-lirik marang sira. Jurupati lirak-lirik nunggu kopi. Kenapa yang dilirik oleh malaikat? Goning lirik malaikat arep jabut nyawa niro goning jabut angenteni dawuwe kang moho kuwasa. Gonin jabut angenteni dawuwe kang moho mulyo. Sawise didawuhi banjur tandang karo kondo aku iki mung sak dermo kowe mati ra kena semoyo. Aku iki mung sak dermo kowe mati ra kena semoyo. Salatullah ala Taha Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah sallu ala nabi Muhammad. Bahkan saya punya teman namanya Ainur Rafiq Lil Firdaus. Kalau mbak-mbak ibu-ibu mengenal dengan nama Opik Tombohati. Niku ibune teng Jember. Hafidhah Al-Quran 30 juz. Beliau satu saat bertanya. Bahkan beliau ini menulis Al-Quran 6666 ayat dengan menggunakan tangannya sendiri. Satu ketika beliau bertanya, Gus nopo leres, kalau kebiasaan saya membaca Quran, saya mati dalam keadaan membaca Quran. Dan subhanallah, ibunya Mas Opik itu meninggal dalam keadaan membaca Al-Quran. Tapi lah ibu-ibu gaweane mung ngrasani tonggone tok, ya hati-hati. Sok matimu pas ngrasani tonggone. Kok ibu-ibu gaweane wani karo wong lanang, gaweane ngonek-ngonekke wong lanang, nyente-nyente karo wong lanang. Hati-hati sok matimu pas nyente-nyente. Na. Oh. Modar kowe. Iki wonge ya teko iki. Ha. Ya melu guyu. Biasane jilbabe ijo biasane. Sing jilbabe ibak abang insyaallah ya. Luweh parah. Ini yang pertama motivasi saya. An-nasu yamutuna ala ma'as wa yub'asuna ala mamatu. Saya berharap ya Allah, kapan mawon jenengan pundut kula. Engkau mengutus Israel untuk mengambil nyawa saya, untuk mengawal nyawa saya. Ambillah dalam kebiasaan baik yang saya lakukan. Makane napa to kaya kula niki tetap sampai hari ini masih ngopeni mereka yang berada di dunia malam, mereka yang berada di dunia kemaksiatan, mereka yang berada di lokalisasi, di night club, tempat karaoke, diskotik dan lain sebagainya. Karena saya mikirnya gak sederhana mawon. Di tengah-tengah kemaksiatan mereka, nyuwun sewu, kulo ajak kebiasaan yang baik walaupun cuma sebulan sekali pengajian, kulo ajak sholat, kulo ajak tahlilan sak piturute. Siapa tahu di tengah-tengah kemaksiatan mereka, saya selingi dengan ngaji, Allah memanggil mereka dalam keadaan pengajian. Makanya kulo niku dikritik tiang kata halah, Gus ngaji kok karo dunia malam, ngaji kok karo PSK, ngaji kok ngopeni lonte, wis ora apa-apa. Lambian teng Surabaya teng Doli niku namine mboten lonte tapi begenggek. Jadi macane go tajwid le begenggek. Ikhfa. Kula tetep arani mriko. Soale napa? Karena mereka juga butuh ngaji. Sementara mereka kalau mau bergabung ngaji dengan kita berada di kampung seperti ini malah mau dirasani tok. Alah lonte kok melu ngaji. Oh, cek niku. Maka saya datangi mereka. Maka walaupun saya dikritik macam-macam gara-gara saya pengajian di lokalisasi, sampai hari ini masih bertahan. Kenapa? Karena ngaji di lokalisasi itu pengajian paling menyenangkan sedunia. Kok bisa? Iya, karena ngajinya berpahala, matanya bervitamin. Subhanallah. Ngaji ayu-ayu, bro, beda ning kene tuwa-tuwa. Neng niki wau sopan, MC ini sopan niku. Acara selanjutnya pengawasan kali Gus Miftah. Kula wingi teng Sidoarjo kiai. MC ini cangkeme belas ra sopan. Acara selanjutnya mau itu hasanah akan disampaikan oleh Gus Miftah kiai lonte dari Jogja. Wah, iki kepiye to cangkeme MC ini iki aku ngono. Ora ngajar ya ngono. Maka ngaten bungi, kita biasakan. Ibu-ibu biasane karo sing lanang basa. Ya apik banget qaulul ma'rufun wa maghfiratun khairum min shadaqati yatba'u adza. Seneng malaikat mirsani jenengan basa karo wong lanang. Mila jenengan basa, Bu. Jenengan teng dalam kali bojone basa napa mboten? Ah, sera mungkin rupa-rupa wong kene iki sera mungkin. Basa. Jenengan niku ngendikan sing saya kali bojone niku ngibadah yang luar biasa. Toh ibadah yang paling dibenci oleh setan itu adalah pernikahan. Kenapa? Karena pernikahan ini ibadah yang paling lama. Jenengan sholat mung 5 menit apa meneh sholatnya bocah-bocah hadroh ya 3 menit rampung. Gitu, Allahu Akbar, idem, Allah idem. Tapi kalau kita ibadah nikah, niku seumur hidup, milo setan niku mumet. Maka kenapa kemudian Rasulullah menjanjikan semua aktivitas dalam pernikahan itu adalah ibadah? Kan ngaten, guyu di hadapan suaminya, pahalanya sama dengan naik haji. Wow, ibu-ibu ketemu bojone, haji. Guyune pengen pindho, haji pengen pindho. Apa meneng guyune ping 50 malam lampir bro ketemu sing lanang ngambung tangane sing lanang, muah emah padha karo ngambung Hajar Aswad. Le milo sing lanang-lanang kowe mulih Bu Hajar Aswad. Nyoh. Keren. Maka kasihan para banser yang jomblo. Tanganmu belum menjadi Hajar Aswad. Kelasi monggo cewek. Giyono, giyono. Giyono dan nikah belum giyono. Oh sampun. Wah, rupa kaya ngono kok ya payu iki. Bu. Bu. Basa. Kalimat thayyibah itu termasuk basane wong wedok karo wong lanang. Ngene wae men kula sowan ado-ado teng Lamongan mriki ana hasile, ibu-ibu kula ajak ndonga sing lanang meneng mawon. Bar ndonga niki yakin wong wedok iso basa karo sing lanang. Ayo ibu-ibu ndonga kali kula. Bismillahirrahmanirrahim. Sak nggon-nggon wong ndonga niku tangane diangkat mau kempet ki ngopo? Ndonga kok ngene iki cara ngendi? Ndonga ki yo ngene. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah Gusti. Kula nyuwun dumateng panjenengan. Sawangsule kula keng pengajian menika kula niat ajeng basa kalih bojo kula. Yen kula mboten basa ora cengengesan. Yen kula mboten basa kula siap yen lambe kula udunen. Ayo sing lanang amin Allahumma. Titenono. Kula niku ndonga ora tau meleset. Ya ora meleset. Pokoke mang titeni kok sesuk wong kene kampung napa jenenge iki? Kelagen. Kok sesuk wong Kelagen sing wedok cangkeme merongos-merongos. Niku mergo ora basa karo bojone. Ibu. Amin Allahumma. Iya, kelah. Sallu ala Nabi Muhammad. Ini kebiasaan baik yang harus kita lakukan. An-nasu yamutuna ala masu. Itu betul-betul saya pegang. Makanya nyuwun sewu kiai, saya enggak mau berhenti ngaji niku kula. Kula soalnya mbiyen gadah kiai niku teng Yogja. Niku pendereke Gusmi yang di pasrah Dzikrul Ghafilin yang ada di Yogyakarta. Kebetulan saya ini mustamiin Dzikrul Ghafilin. Kula termasuk mantap Purbojati. Mila teng pondok kula rutinan niku malam Minggu pagi nggih Dzikrul Ghafilin. Ki Hamim Jazuli alias Gusmi niku. Kula niku gadah kiai teng Lempuyangan Pondok Pesantren Al Mujahadah. Kundur saking Magelang sampai sebelum masuk Yogyakarta beliau tabrakan. Sirai niku bentet. Dan beliau tidak mau masuk rumah sakit. Ketika ditanya sama anak istrinya, "Bah, mbok jenengan istirahat dirawat teng rumah sakit." Apa jawaban Mbah Dardiri? "Lebih baik saya mati di pondok ketika melaksanakan pengajian daripada saya mati di rumah sakit mendapat perawatan." Padha karo Abu Bakar. Wah, sapa? FPI pokoknya. Tapi kira FPI. Wah, kata. MCNO kayak ngerokok soalnya. NO ni Ahmadul Udud ba'da dahar lah NO kayak mesti kayak. Oh ya bisa cangkem-cangkem mulah kok. Jadi nyuwun saya Abu Bakar gak ngerti tuh. Abu Bakar itu ketika sakit mau diundang ke tabib kali poro sahabat kali poro penderei khalifah jenengan anak loro kalau undang ke dokter ya. Jawabe Abu Bakar niku napa? Dokter ki iso mati apa ora? Dokter nggih mati. Alah dokter yo mati kok ngopo dadak nambani aku. Jadi orang-orang alim, orang-orang soleh itu enggak pernah takut dengan kematian. Maka nyuwun sewu, kematian itu bagi orang soleh itu merupakan pesta. Kenapa? Karena perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Mila kaya tiang-tiang kaya Mbah Hawi, kula yakin lah senajan kula mboten kenal kali Mbah Hawi. Kok dikhauli niki mesti Mbah Hawi niku wong apik. Orang-orang seperti Mbah Hawi ini kunyuwun sewu, kematian itu bukan sesuatu yang menakutkan, tapi itu merupakan pesta. Kenapa? Karena itu awal perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Mila nyuwun sewu ketika Utsman membaca Quran di waktu zuhur niku dikepung kali tiang Khawarij. Sing mateni Utsman niku lak tiang-tiang Khawarij. Dikepung rumahnya. Kemudian para sahabat mengatakan kepada Utsman, "Utsman, rumahmu dikepung oleh orang Khawarij yang mau membunuhmu." perintahkan kepada kami supaya kami menyerang orang Khawarij itu dan kami pasti menang. Apa jawaban Umar? Jawaban Utsman, wis ra usah. Aku mati ra apa-apa. Tur aku ra bakal mati saiki. Kenapa? Karena tadi Rasulullah menjumpaiku di jendela itu dan Rasulullah mengatakan, "Utsman, kowe engko bukone karo aku." Kenapa? Karena hari itu Utsman dalam keadaan berpuasa dan leres matine Utsman itu menjelang salat maghrib bukane kalih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama halnya Sayyidina Ali ketika dia dikatakan, "Ali, jenengan ra usah salat ning masjid. Ini ada orang yang mau membunuhmu, Abdurrahman bin Muljim lak boten salah jenenge." Dia mengatakan, "Wis apa-apa aku rasa mau kawal. Aku ki urip ora mergo dikawal, mati ora mergo ditinggalke karo pengawal." Lah wong niku umpama matine harus di medan perang, kudune Pak Harto niku matine pas perang. Ning nyatane Pak Harto matine teng kamar. Nggih napa mboten? Khalid bin Walid itu menyesal ketika meninggal, dia menangis. Kenapa? Karena banyak perang yang dia ikuti, tetapi dia tidak meninggal, bahasa ning kamar malah mati. Kalau wong-wong kaya kula wonten niku belas ra wedi mati, malah kula sering guyon kali jamaah kula. Sesuk lah aku mati, kue kirim karangan bunga, aja mok tulisi turut berduka cita. Salah. Lah aku mati kirim ono karangan bunga tulisane Gus Miftah selamat menempuh hidup baru. Oh, keren, Bro. Karena kaya kaya Mbah Kiai ngoten niku selamat dimati. Soale napa? Insyaallah amale wis komplit. Karena mati itu merupakan perjumpaan kita dengan Allah Taala. Maka dikatakan ad-dunya ni'matun wa dunya musibatun. Untuk siapa dunia itu dianggap nikmat? Untuk orang-orang baik. Untuk siapa dunia itu dianggap musibah? Untuk orang-orang jelek. Wong niku lah apik, mati niku mung nunggu mlebu surga mawon. Kenapa? Karena amal tiap harinya sudah mengantarkan dia ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Begitu mati diundang kali Gusti Allah. Fa ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Mutmainnah. Bila kayak Mbak Ali ini mutmainnah. Kenapa orang baik ketika ketemu dengan Allah mutmainnah, jiwanya tenang? Soale sangune kata amale komplit, jadi tenang. Padha karo jenengan metu saka omah numpak motor, montore ana sepione, lampune komplit, bensine kebak, nggawa STNK, nggawa helm, metu saka omah tenang, komplit kok. Ora ana cegatane goleki cegatan. Endi polisine kok ora ana cegatan? Soale napa komplit ana polisi dede mon malah dinyang pak polisi tumben mboten cegatan ngoten niku. Tapi lan jenengan medal saka ngomah ora komplit, ora nggawa STNK, ora nganggo helm, mesti jenengan ra bakal tenang numpak motor tingak-tinguk wedi ditilang. Soale napa? Ora komplit. Begitu mlaku ndelok ana patung polisi, dancuk polisi padahal patung polisi. Wedi. Sallu ala Nabi Muhammad. Ila jenengan dongake nggih wong-wong kaya kula niki salat mati minimal kaya Mbah Awi lah. Wis mati wis ra ono tetep diperingati haule alhamdulillah. Maka semangat ini yang saya jaga. Mula walaupun pengajian teng manggung kula gembrobos sumuk mergo ana kipas angin, aku yo ora apa-apa, ora apa-apa. Niki lah gawe wedang kesusu jadi numplak kabeh. Bismillahirrahmanirrahim. Sangit. Kata ayam mergo kesusu diwobori sak mudare iki. Oh, nembe teko. Kalau nembe paham lah ngaji teng Lamongan ki lara nembung radio ini. Di nopo-nopo kedah nembung nih. Lagi dono kipas angin ini rano colane muter. Oh penuh antar. Mesti kademen ya. Alhamdulillah. Mengko kiai ngunjuk kiai. Kula lak kopi kula purun, lak kopi susu kula moh. Kopi susu niku bingung nggih, kopi ning ngajak melek, susu ning ngajak turu. Isis nggih. Alhamdulillah, enak. Enak. Selalu ala Nabi Muhammad. Sing nomor kali, alasan kula nopo? Bapak Ibu rahimakumullah. Kula sering matur ngeten nggih nyuwun sewu. Kahanan politik di Indonesia itu sekarang tidak nyaman. Sama sekali tidak nyaman. Seharusnya pesta demokrasi itu kan menyenangkan, tapi sakniki nyuwun sewu, menakutkan. Kula niku pengen ndang-ndang April ndang tanggal 17 gek rampung ngoten. Dadi kahanan niku mboten sumuk, niki lak sumuk lahir batin. Pesta demokrasi yang seharusnya menyenangkan niki menakutkan. Lak jenengan diundang pesta, jenenge pesta niku lak kudune nyenengke. Tapi pesta demokrasi di Indonesia hari itu tidak menyenangkan. Bagaimana kemudian bahkan pengajian mawon saat niki lho banyak yang curiga. Kenapa? Emong gara-gara pilpres, gara-gara pilek niki. Mula kula niku sak janjenak pengajian kaya wau teng Surabaya mangkat mriki teng Lamongan teng dalan niku kula belas ora nyaman. Lah kepiye nandur wit pelem tukule gambar caleg. Ya Allah. Nandur rambutan tukule gambar caleg. Bahkan caleg-caleg niku sakniki menguasai pepohonan. Biyen niku wit-witan panggonane setan demit jin iblis. Sakniki setan do lunga kabeh saking wit-witan. Soalnya apa dijajah karo gambar caleg. Bahkan setan niku nggumun delok gambare caleg cangkeme merenges ramingkem-mingkem. Ngomong apa padha karo kae tak ajar pisan kowe aku ora njaluk kok. Malah padha karo kae. Bahkan nateng Yogyakarta niku kiai, fotone caleg niku macam-macam. Ana sing mengepal tangannya. Ana sing lucu meneh dijungkir balik. Jadi gambare bali niku ndase ning isor. Ana tulisane siap jungkir balik untuk rakyat. Cangkemmu aku ora percaya aku. Sehingga suasana niki napa? Semuanya terpecah belah. Kiai-kiai terpecah belah, ustaz-ustaz terpecah belah, bahkan habaib-habaib niku dipecah belah gara-gara kondisi pilpres. Maka nyuwun sewu saling curiga, saling suudzon, saling nopo negatif thinking antara satu dan yang lainnya. Maka nyuwun sewu hal-hal seperti ini yang menjadi penyemangat untuk saya. Bagaimana kemudian mengajarkan Islam itu secara indah, secara ramah, tidak harus dengan marah-marah. Saniki nyuwun sewu begitu beda pilihan dianggap musuh. Dulu Tuan Guru Bajang saking NTB nih kok begitu sepakat dengan pilihan politiknya dianggap ulama top. Bahwa Tuan Guru Bajang Zainul Majdi begitu beda pilihan dilokke Tuan Guru Bajingan. Lah niku nyuwun sewu, ini sesuatu yang tidak waras miturut kula. Sehingga kemudian apa? Memunculkan banyak orang yang sok ngerti tentang agama, memunculkan orang yang sok tahu tentang Islam, sehingga banyak ustadz-ustadz anyaran untuk merebut pengaruh demi menyukseskan calon yang dipilihnya. Mila nyuwun sewu jenengan pirsani, sakniki lak kuwatah ustadz-ustadz anyaran ilmune pas-pasan tetapi wis wani manggung kelas ejek ngrungokke tapi wani nyekel mik sehingga napa dalile ya salah kabeh. Soale napa kafaro yukafiru kufron niku sangka ngendi ngalawazni napa niku. Kudune cah ibtidaiyah mawon ngerti kafara yakfuru kufron kafara yukafiru takfiron. Lha niki kafara yukafiru kufron niku ngalawazni napa fa'ala yo ra isa fa'ala yaqulu fa'lan yo ra isa. Ngono kuwi wis wani manggung dan berani memberikan fatwa. Apa perbedaan kafir dengan kufar? Kalau kufar itu mereka yang memusuhi Islam. Ya goblok meneh. Ka kafir karo kufar kok bedone sing memulak kafir kira nyuwun saya ulak kufar ki menyerang Islam kafir enggak. Itu bahasa dari mana? Mosok kelasé ustaz kondang ustaz TV ora iso bedake jamak karo mufrad. Lah ngono kuwi wis wani menehi fatwa teng Indonesia niku. Ana meneh ustaz ngakune Gus, Gus Nur Sugiharja. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 176. Sak goblok-gobloke santri ngerti Al-Isra itu hanya 111 ayat. Niki sing diwaca ayat 176. Pertanyaan kula kok ayate okeh men itu dari mana? Ternyata ayat hasil amandemen. Niki wis wani kowar-kowar. Kelas yang ngoten niku wani muswi Kiai Said, wani ngonek-ngonekke Pak Kiai Ma'ruf Amin, keturunannya Syekh Nawawi Al Bantani. Nuwun sewu, saya enggak berbicara pilpres, tapi saya berbicara keilmuan. Gini apa mboten? Wis wani ngonek-ngonekke Pak Kiai Said, seorang profesor doktor, seorang yang tahu sejarah. Lah, jane tangan kula oleh gelak nih. Ning gara-gara kelingan Nur Sugiharja niku lho. Jadi tangan kula obah dhewe niku. Ditakoni karo bocah ansor gelabakan ra iso jawab ngonek-ngoneke sak piturute sehingga dia mengatakan hari ini saya keluar menyatakan keluar dari NU. Lah nyuwun sewu kok kamu mengatakan keluar dari NU? Pertanyaan saya mlebumu ki kapan? Wong rong tau mlebu kok metu. Logika sederhananya mlebu dhisik nembe metu. Urung mlebu kok wis metu kuwi jenenge ejakulasi dini. Sehingga kemudian apa? Pola beragamanya niku nyuwun sewu Kiai medeni. Donga mawon, donga perang Badar digunakan untuk pilpres. Ya Allah, menangkanlah calon kami. Karena jika calon kami tidak menang, saya khawatir besok tidak akan ada yang menyembahmu ya Allah. Mila wau kula teng hotel ketemu cewek wayu kula ndonga, ya Allah jadikan dia istriku. Karena kalau dia tidak saya nikahi, saya khawatir tidak ada yang menikahinya ya Allah. Lagi kiai-kiai ngalim, kiai-kiai desa niku miturut kula kiai-kiai top. Mila kula niku bener sing diingintekake Gus Dur. Kiai yang saya idolakan adalah kiai-kiai kampung. Niku nyuwun sewu, tingkat kealimannya jauh lebih hebat dibandingkan mereka. Tingkat kesolehannya jauh di atas mereka, tetapi ketawaduan dan kesuhutannya tidak dapat diragukan lagi. Lah wong-wong ngoten iki nyuwun sewu, ilmune pas-pasan bahkan cenderung kurang, wis ora tawaduk, wis ora zuhud. Mila pencilaan teng TV sak geleme dhewe. Ini bahaya. Mila ngoten iki kula niku lajeng leren niku ya Allah. Lah sing waras niku meneng sing edan bahaya. Kan sakniki ana undang-undange, wong edan kuwi bebas. Wong edan kuwi bebas. Wong edan kuwi bebas. Wong edan kuwi bebas. Wong edan kuwi bebas. Akhire sak geleme dhewe. Maka saya sering mengatakan begini, Pak Kiai, nyuwun sewu. Hari ini nyuwun sewu, orang itu semangat Islamnya tinggi, tetapi ilmune pas-pasan. Bahasa kula nopo? NKTA. Nafsunya kuda, tenaganya ayam. Semangatnya gede tapi ilmune ra ono. Maka ngawur teng blasur karu-karuan. Saya kasih contoh. Saya dicurhati sama salah satu artis ngetop dari Sidoarjo, Via Valen. Cie, sorry bro. Sing jurat dae karo aku, orang mungkin aku jurat karo Denen. Tapi aku karo Via Valen ki beda keyakinan. Aku yakin gelem, Via yakin ra gelem. Dae ngomong kali kula ngaten kiai. Iki lho, iki ki wong-wong NU kudu ngerti lah. Supaya kemudian kiai-kiai NU yang hari ini sembunyi, orang-orang mengatakan wis kiai NU ki meneng mawon, hati-hati. Sekarang kan banyak bahasa begini. Wis ora penting NU-NU-an, sing penting Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bahaya nih, mungkin kita atur ke. Maka kalau seperti itu terjadi, sesok haul ki iso ilang, maulitan niku iso ilang, solawatan niku iso ilang, berjanjian niku iso ilang. Karena kita dinimak bawakan dengan bahasa-bahasa seperti itu. Via Valen curhat kali kula nopo? Gus, kula badhe curhat. Apa nduk? Saya kemarin tuh nyanyi lagu Din Asalam di panggung dangdutan. Di demo sama orang-orang itu gara-gara pakaian saya agak terbuka. Kenapa alasannya, Nduk? Mereka mengatakan Via Valen ora sopan. Solawatan Din Asalam kok di panggung dangdutan. Menurut Gus Miftah bagaimana? Jawaban kula sederhana. Sejak kapan Din Asalam itu dianggap sebagai solawat? Niku kosidah Arab tapi mboten solawat. Ngerti nih wong dungu niku saben kosidah niku solawat. Wilayo pekok. Din Asalam niku kosidah Arab tapi niku mboten solawat. Wong niku artine agama perdamaian. Podo karo lagune Atunatu Fuli. Niku mboten solawat tapi niku kosidah Arab. Ngerti nih wong-wong sing radong niku saben sing Arab seolah-olah solawat. Saben-saben sing Arab seolah-olah ayat. Awakmu kudu ngerti le, Din Asalam kira solawat. Niku dinyanyekke teng panggung dangdutan oleh, nyanyi ning kandang oleh, karo tandur oleh, karo kelon oleh, karo ngising oleh. Wong mboten solawat kok ngopo? Ibu-ibu umpamane ning kamar mandi karo ngising daripada nglamun nyanyi kuwi ra apa-apa begitu lungguh. Tek nyanyi. Ora apa-apa wong mboten selawat kok. Ginlahadil ab. Matang fi masa. Hahane. Ora apa-apa. Lah, sing model ngoten iki saniki kathah kiye. Akhirnya yang terjadi apa? Sifat-sifat takfiri, gampang mengkafirkan orang lain. Titik-titik ngarani bid'ah. Bagaimana kemudian mereka tidak pernah belajar hadis mengenai toleransi yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Soale apa? Ngajine niku ora gelem tenanan, mila tasrifan mung kelas kafara yakfuru kufron salah. Soale ngajine teng pundi? Ngajine soale tabayatu bu YouTube-an. Akhirnya yang terjadi apa? Kana yakunu konangan. Akhirnya saya iki ana meneh tasrifan sing anyar kafara yakfuru kamfret. Kok guyumu telat, Bro? Mila kula dadi kelingan, bagaimana Gusmi itu sangat menghargai guru. Kenapa? Wonten kitab taklim niku ana kaidah sederhana banget, tapi niki kula seneng kali kaidah niki. Al ilmu bila syaikhin fasyaikhuhu syaitan. Ilmu tanpa guru-gurune setan. Mila nyuwun sewu, gurune setan lan nafsirke ya kaya setan. Kaya wau sing Dus Nur wau. Allah berfirman, "Innama yakhsallahu min ibadil ulama." Siapa itu ulama? Semua makhluk Allah yang jelas dia takut dengan Allah berarti dia ulama. Dadi mbuh wedhus, mbuh sapi, mbuh pitik, selama dia takut dengan Allah berarti dia ulama. Lah iki lak nyuwun sewu, tafsir saking ngendi? Apa awakmu ra wedi Kanjeng Nabi dawuh man fassaral Qur'an birai falyatabawa maqadahu minan nar. Sing sapa wae nafsirke Al-Qur'an dengan menggunakan kemampuan akalnya, maka siap-siaplah mencari tempat duduknya dari api neraka. Kula ra wani. Lah kula niku takoni wong go soal hukum. Nyuwun sewu kula mboten ahli hukum. Mang tanglet mawon kalih kiai sing ahli hukum. Lah ra iso ya ngomong ra iso, aja ora iso ngomong iso. Itu yang kemudian terjadi Tony Boster watonmu nindobose banter. Yang terjadi akhirnya nopo becak tanpa pir, waton jeplak tanpa mikir, ban becak tanpa pelek, waton jeplak ra nganggo utek, gajah dibelangkoni ora sedeng. Andase gede kok. Ora sedeng. Kudune kaya nyowani kiai, Mbah Kiai. Tulung kula dibimbing, kula ngaji kalian jenengan. Lha wong ngajine mung tabayatu bu YouTube-an. Paling pol mung ngrungokke radio. Kadang-kadang ngrungokke radio niku ora jelas. Sing muni iki sapa? Radio niku lak sifate gampang to, Kiai. Ana swara tanpa rupa. Sangerti kula sing ana swarane ra ana rupane niku jenenge entut. Mila kok jenengan mau ngaji karo radio ra jelas gurune berarti gurumu entut. Entut niku sifate ndadekke fitnah, sing entut sapa sing mambu sapa. Mila kok gurune entut gaweane salah-salahan. Lah gurune entut mondoke teng pundi Gus jelas al mahadus salafiyah asilitiyah. Sengit aku. Lah sing dinyek kula iki ra apa-apa nggih. Tapi lah sing dinyek kaya Pak Kiai Said, kaya Pak Kiai Mustofa Bisri, kaya Habib Lutfi, kula ora trimo niku wong-wong apik, wong-wong alim, wong-wong saleh kok. Banser aja meneng lho iku ora ngajar ngoten niku. Ya mengentut niku wae. Akhire ha ta le ana swara tanpa rupa iki jenenge apa? Entut kaya lagune Cak Percil nggih lho. Son sembore semiki mas yo tak udan jero ati ono suarane ra ono wujute anto jenenge. Ini lah kalau ketemu Abah Lutfi ketemu Pak Kiai Said, oh Gus, sing ngombong awakmu. Soalnya nopo, lah niki dilawan karo Pak Kiai Said yo ora level. Mosok Neno Warisman artis anyaran dalil mawon salah wani ngonek-ngonek Kiai Said. Kok Kiai Said merespon yo ora level. Wis sing ngurusi kula-kula mawon. Niki lah ngawur niki nyuwun sewu. Kenapa enggak punya guru yang jelas? Makanya kenapa di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, di kalangan Nahdlatul Ulama ada peringatan haul. Karena apa? Sanad keilmuan yang dibangun oleh orang NU itu jelas. Kenapa dia kita hauli? Karena dia adalah guru kita yang tidak hanya sebagai mu'alim, yang tidak hanya sebagai mudaris, yang tidak hanya sebagai mu'adib, tapi juga berfungsi sebagai seorang murab, murabbi ruhina. Maka nyuwun sewu, kalau jenengan golek sanad keilmuan yang jelas, itu salah satunya hanya ada di kalangan Nahdlatul Ulama. Miftah mbiyen mondoke karo sapa, gurune miftah mbiyen mondoke karo sapa, gurune karo sapa. Niku akhire sanad keilmuane ta'aluk sampai Kanjeng Nabi. Kalau sampai Kanjeng Nabi berarti nyambung sampai Jibril. Kalau nyambung sampai Jibril berarti nyambung sampai Allah Ta'ala. Kan ngono pola pikire niku, Kang. Saiki medeni ngajine mung buka Google. Begitu buka Google takon apa hukum ziarah kubur. Delala sing dibuka ilmune wong salafi, musyrik. Akhire sanggon-gon ngafir-ngafirke wong sing ziarah kubur. Mila apa-apa ra oleh, khol ra oleh. Selawat ra oleh. Bahkan teng Solo niku wonten, Pak. Selametan itu kafir. Barang siapa ikut selametan berarti dia ikut kafir. Kok gara-gara selamatan dia beli beras di pasar bakule beras melu kafir neraka. Mulih nggawa berkat keluargane mangan melu mangan berkat kafir neraka. Kok berkate rantek takake pitik-pitike kafir neraka. Pitik di kafir-kafirke. Pitik dibleh sugeng Pak Kiai. Pak Kiai ini mangan pitik, Kiai ini melu kafir. Ayo, Kiai ini wetenge warek keblet ngising ning jero WC, WC ini melu kafir. Ola cuk, cuk iki kok ya. Kebangetan men ngoten. Sallu ala Nabi Muhammad. Oke. Ketika saya ditanya kok Gus Miftah itu Islamnya slow banget toh? Enggih. Soalnya guru-gurune wong eno niku slow-slow, Kak. Cara bahasane via apa napa le? Slow, woles. Santai, Bro. Santai. Soalnya napa? Karena banyak ajaran-ajaran para wali, ajarane Kanjeng Nabi niku santai, slow. Loh, Sayyidina Ali niku. Sayyidina Ali niku lah upaya pembunuhan pertama dibacok toh. Dibacok kena napane, kena sikile, kena pupune. Sahabat sami nangis wedi Sayyidina Ali niku sedo. Sayyidina Ali siso guyon, "Ora, aku ora bakal mati." Ngapa? Soale Kanjeng Nabi ki tau dawuh, sesuk aku mati mergo dikeprok sirahku. Iki sing kena pupuku. Lha dibacok wong mon iso guyon kok piye? Aku kira bakal mati. Wong Kanjeng Nabi tau dawuh, aku ki lak mati sesuk dikeprok ndasku. Kamangka saiki mung dibacok sikilku. Guyon. Mila kula tau takon kali Gus Dur. Gus, napa jenengan niku ngefan kali kali Abu Nawas? Kok jenengan senengane guyon kaya Abu Nawas? Aku ora ngefan karo Abu Nawas, tapi aku seneng maca bukune Abu Nawas. Abu Nawas niku lak wali-wali sing paling guyoke Gusti Allah. Ana udan mlayu, dilokke karo kiai-kiai. Allah Abu Nawas, udan kuwi rahmate Gusti Allah. Kowe mlayu berarti kowe ninggalke udan, ninggalke rahmate Gusti Allah. Jawabane Abu Nawas napa, Pak? Ora apa-apa aku ninggalke rahmate Gusti Allah daripada kowe ngidak-ngidak rahmate Gusti Allah. Abu Nawas niku nyuwun sewu tanggane selamatan ra diundang ora nesu. Beda karo awakmu. Begitu tanggane selamatan Abu Nawas gawa lendang joget-joget ning ngarepe sing duwe omah. Akhirnya bleduke mlebu ning jero omah ngotori berkat. Abu Nawas dilokke karo sing di omah. "Hei Abu Nawas, nggih kula. Sak janjane kowe iki wong tuwa apa cah cilik?" Dijawab kali Abu Nawas, "Lah miturut jenengan ya wong tuwa." Napa jawabane Abu Nawas? "Lah wong tuwa ngopo ora mau undang selamatan?" Maka kemudian tuduhane wong-wong sing ora seneng kali amalia wae dhewe iki apa? Halah, wong NU iki nyuwun sewu ahli bid'ah. Ketika melaksanakan amaliah tanpa dasar, tanpa dalil. Nyuwun sewu mbul, dolanmu kurang ado. Turumu kurang bengi. Kancamu kurang oke. Kopimu kurang kental. Sehingga pokoknya gampang nyalake uang. Kula sering matur ngeten, apa to bedane wong NU kali non NU niku? Kula mboten nyebut ormas napapun nggih. ONU dan non NU. Ayat pertama yang diterima oleh Rasulullah niku napa? Iqra bismi rabbik. Iqra itulah dimensi akal. Bismi rabbik niku dimensi ati. Iqra itu intelektualitas, bismi rabbik itu spiritualitas. Biasane wong NU niku gedhe atine. Yen wong NU niku nyuwun sewu, yen wong NU niku gedhe atine, yen wong non NU niku biasane gedhe. Kok ndase kepiye to? Akale kok ndase-ndaske wong liya. Dadi lak cara wong NU ngaten niku diajak, "Ayo sesuk haule Mbak Alwi." Ora kakehan takon, "Iki dalile apa?" Ora. Melu mawon iki dawuhe kiai dirasake enak apa ora. Ora orang-orang non NU niku dadak takon, "Ayo melu hol, dalile apa?" Lah wong NU karo non NU niku bedane ngeten lho. Lah wong NU disuguh kopi, ora perlu takon iki kopine ana gulane apa ora. Cukup dirasake mawon enak apa ora. Lah wong-wong non NU niku dadak takon iki kopine ana gulane apa ora. Bedane teng mriku. Tapi jangan pernah mengatakan wong NU niku ora duwe dalil. Jenengan salah. Lah jenengan pengen golek wong alim mang golek kiai-kiai NU teng kampung. Ngalim-ngalim tapi tidak pernah menampakkan kealimannya. Karena kiai-kiai NU niku ibarat gula yang masuk di dalam kopi. Begitu kopine dihombe enak nyuwun sewu. Sing dilem, sing dipuji niku gulane napa kopine? Kopine. Kiai-kiai NU niku kaya garam kaya uyah nyuwun sewu. Yang membuat lezat masakan itu adalah garam. Tetapi garam itu tidak pernah nampak di permukaan. Itulah kiai-kiai ahlus sunnah wal jamaah. Lah kaya awake dhewe niki ora perlu dalil, soalnya dalil ki panganane santri bendina-dina. Kula takoni ngeten. Wong NU kurang gawean. Lah napa? Maca tahlil kok ndase diobah-obahke. Apa oleh? Wong NU niku lak maca tahlilan, niku lak ndase diobah-obahke to, Pak? Ana sing mantuk-mantuk tok, ana sing geleng-geleng. Afdhalu dzikri falam annahu la ilaha illallah la ilaha illallah. Ana sing miring afdhalu dzikri falam annahu la ilaha illallah la ilaha illallah. Ana sing kaya entung dilor dikidul. Afdhalu dzikri falam annahu la la illallah la la illallah. Pinawet Lha tenan kok sing kemayu ya ana lebay banget kemenyek. Afdalu dzikri falam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. Enten mboten Kyai? Oke. Aku ndelok ning makame Gus Dur ki macem-macem. Sing gualak ya ana afdalu dzikri falam annahu la ilaha illallah. Sing cuwepet e ora umum ya ana. Abdul Dzikri fala manau. Lah lah illallah lah lah illallah. Lah ngono kuwi dadak ditakokke oleh apa ora? Mergo kula sing ditakoni kula jawab oleh. Alasane napa? Ya njuk ngapa wong ndas-ndase dhewe. Sing ora oleh niku maca tahlil karo ngobahke ndase kancane. Afdalu dzikri falam annahu la la illallah la la illallah karo nyekel ndase kancane. Lah niki mutawatir jenengan kula critani. Teng Magelang niku lek ana kiai kondang waliullah namine Mbah Sirot Payaman. Niki gurune Mbah Khudori. Mbah Khudori niku bapakne Mbah Kiai Abdurrahman Khudori, bapakne Mbah Mbah Pak Kiai Yusuf Khudori. Mbah Sirot Payaman. Bocah-bocah ansor niku bahsul masail. Bahsul masail niku napa to golek-golek masalah. Bahsul masail iki golek-golek masalah lah. Bahas masalah. Yang dibahas napa? Apakah ada dasar dan dalilnya orang-orang NU itu membaca tahlil dengan mengubah-ubahkan kepalanya, dengan menggoyang-goyangkan kepalanya. Debat seru lagi. Reng reng reng reng reng reng reng orang ketemu jawabane. Akhirnya Mbah Sirot Payaman niku rawuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh Mbah Kiai, monggo Mbah Kiai katuran. Begitu lenggah Mbah Kiai niku ngrasake unjukan kopi. Damelke kopi diunjuk kare Mbah Sirot. Begitu diunjuk ngrasake kopi niku enak. Mbah Sirot niku ngobahke sirah. Alhamdulillah. Enak ngoten niku. Diunjuk sampai entek niku Mbah Sirot ngobahke sirah. Muah. Enak Begitu Mbah Sirot kondur, bahsul masail dinyatakan tertutup. Kenapa? Karena sudah ketemu jawabannya. Jawabannya napa? Jangankan maca tahlil, ngombe kopi niku krasa enak mawon ngobake endas. Apa meneh maca tahlil sing luwih nikmat daripada ngombe kopi? Mila lumrah ngobake endas. Padha kalih kula ketemu bojo kula kelon begitu rampung. Enak ora sampe lu guyu kowe radong kowe. Kenapa? Ajarane Wali Songo niku mbiyen ngajarke awake dhewe bagaimana kemudian mengislamkan tanah Jawa. Niku ora kakehan dalil, Pak. Senajan to isine niku dalil tapi disampaikan tidak dengan menggunakan ayat dan hadis, tapi menggunakan tembang, menggunakan lagu, menggunakan sisi-sisi budaya. Maka ana siiran. Ana kalane dakwah kelawan budaya. Umpamane kaya Sunan Kali Jogo. Pituture mlebu ati ora krasa. Terus tuntunan agama bisa diamalno. Contoh, Wali Songo niku ngajari awake dhewe ndongake wong mati. Ora perlu maca ayat macam-macam. Qul innal mautalladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Ora perlu, cukup nganggo lagu judule turi-turi. Lah kemenyek mbom. Mesti cangkeme rondo kae. Ana rondo mboten teng mriki? Kata, tak dongake. Jambu alas ning tengah sawah wae limo sing mateng loro. Ayo ngaji sareng Gus Miftah sing isih rondo ndang entuk jodoh. Amin. Cie cie rondo. Ana aku lak lagu rondo niku kathah. Ana tangis kelayung-layung tangise rondo atine bingung. Nangis saben bengi turu dhewe rono sing ngancani. Ditumpaki arang-arang rondo. Rondo. Jarum super jarang di rumah suka pergi. Jarum super demi janda aku rela untuk mati. Iya. Aku ngerti nglayani wong kendir aku iso. Namung nganggo tembang pintere Wali Songo. Mila napa kula niku apa tak tembang kene. Soale napa niku ajrane Wali Songo. Ayo nyanyi duri-duri putih kaya cangkeme rondo kemo yo. versi lagu asline mawon. Lah iki nerangke wong modar kok padang bulan iki piye to saiki. Jaga sembung bawa golok, enggak nyambung blok. Shalu ala Nabi Muhammad. Turi putih ditandur sing bengoke banter tak dongake utange lunas. Amin. Sing ora bengok mulih meteng. Amin. Shalu ala Nabi Muhammad. Amin. Turi putih ditandur ning kebon agung ana cleret tiba nyemplung mbok ira kembange apa mbok ira kembange apa wis rampung tabuhane ra sida kowe telat kok ora niat. Ora, kowe tak cengak iki beda, kowe kembang kantil wae kowe. Kembang kantil. Manten nanyar diring bedil. Ana cleret tiba njondil aku kaget cekelan kene. Iki cangkeme ron, ya men to. Malah rondone takon kene iki apa lek ora ngajar kan. Niku carane Wali Songo. Turi-turi putih. Maknane napa? Turi-turi putih. Sira kabeh tak tuturi. Wong kuwi yen wis mati dibungkus kain kafan rupane putih. Kain kafan rupane putih niku hukume sunah napa wajib? Sunah. Mboten wajib. Sunah. Hukume mboten wajib sunah. Rapopo, yang penting tangan merah sambung ngomong-ngomong, wis rapopo. Muga-muga cah kuwi panjang umur, amin. Dadi wong sandonya mati cah kuwi urip dhewe. Turi-turi putih, sira kabeh tak tuturi, wong kuwi yen wis mati dibungkus kain kapan rupane putih. Ditandur, niku artine dikubur, kebon agung niku artine kuburan. Supaya ngerti niku kuburan biasane diwenehi patok. Yen patok siji jenenge tenger, patok loro jenenge kuburan niku nyuwun sewu. Yen patok siji niku jenenge tenger, kuburan niku patoke loro, berarti tenger. Mila napa wong mati cara akidah Ahlussunnah wal Jamaah niku didongake soale wong mati niku tenger. Pointer ya cah iki. Ya. cara wong NU lak ngoten niku. Dongake. Engko tak kei dalile. Tak kei dalile. Nembe di telepon karo Bu Megawati. Oh nggih. Aja diganggu. Ijik. Nggih, ijik telepon karo Israel luwih rasa diganggu. Mila cara wong NU didongake. Ayo, selawatan cara wong NU mawon. Saben malam Jumat gose urung tak kongkon. Wong aku urung ngomong ya kok wis ditutup. Kowe rasa terlalu semangat, amplopmu ora jelas. Aku tak nembang dhisik, engko lak selawatan baru ditabuhi. Rupamu kaya kipling. Engko lak pas selawatan kena bui ya. Lah aku nembang ora usah. Undang-undange ngono. Rasa terlalu semangat. Bayaranmu ora jelas. Ning ya kowe selawatan ning kene mikir amplop ora oleh. Kaya aku iki diundang pengajian ning ndir atau mikir sangu. Soalnya aku ngerti sing mikir sangu panitia ngono. Ya. Aku ngapa melu mikir? Malah ndarani panitia. Rasa mikir. Sangoni tombol, rasa ngoni panitia di SMS ngono wae to. Nomor ya wis duwe. Sallu ala Nabi Muhammad. Yo, selawatan cara wong NU. Napa didongake? Saben malam Jumat ahli kubur mulih nang omah kanggo jalo donga wajan Quran najan sakalimah. Lamun ora dikirimi banjur bali brebes mili bali nang kuburan mangku tangan tetangisan soli. Kados Mbah Yai Awi dalu menika jenengan dongake teng leluhure jenengan apa yang disampaikan oleh ahli kubur kepada kita. Kebaco temenan ger anak turunku koe ora wirang padha mangan tinggalanku. Lamun aku bisa bali ning alam donya bakal taring kesi donyaku sing isih ana salih. sing bengok tanpa musik. Ayo, mumpung bengi-bengi malaikate mudun, kayak malaikat rahmat, kayak malaikat Jibril, kuwi Izrail, hati-hati. Ayo, bengoke sing banter. Sholli iman ala mada Allah Allah sholli bimang kot wahada wal ali wal ashab bimang sallu ala nabi Muhammad. Napa wonten dalile wong mati niku denger-denger kan ngoten. Kan yang selalu dipermasalahkan oleh minhum mereka itu apa? Alah wong eno kira son dalil mung tembang to ono. Kanjeng Nabi dawuh al mayitu fi qabrihi kal ghariq al mughawis yang tadiru da'watan talhaku min abihi au min akhi au min sadiqin lahu wa idza lahiqathu kanat ahabba ilaihi minad dunya wa ma fiha wa anna hadayal ahya lil amwat addu'a wal istighfar. Ayo sapa sing kondo ndongake wong mati rono dalile ana mayit itu di dalam kuburnya seperti orang yang terombang-ambing yang membutuhkan pertolongan. Pertolongan dari siapa? Talhaquhu min abihi yang diharapkan dari bapak ibunya, au min akhihi atau dari saudara-saudaranya, au min shodiqin lahu atau dari kanca-kancanya. Kanca-kancane iki bahasa Indonesianya apa to? Yo beda. Kula niku lak ngomong bahasa Indonesia niku sering kagok. Soalnya biasa ngaji kali bahasa Jawa. Mula kula niku kuwatah kontrak TV niku sing kula tolak, soalnya kula wegah kon ninggalke bahasa Jawa niku. Lah, kalian gak percaya. Kula benjang niku bulan poso enten kontrak Kompas TV, kula tolak. Paling sing kula tampa sesuk insyaallah siji. Ini sahur di Net TV bareng Sule jam 3 isuk. Lak kula sida jenengan mang tonton, lak ra sida kula soalnya tasik pertimbangan penting apa ora. Paling sing kula tampa niku namung siji loro kaya hitam putih bareng Deddy Corbuzier. Acara yang berkualitas. Beda kalau acara kalian Islam itu indah. Halalala. Jamaah. Kere kere sapa. Oh jamaah. Alhamdulillah. Ayo kono dadi idola wong sak niki iki ya Allah. Dunya dunya ngono. Mila kula niku lak ngomong Indonesia kata kagoe. Soale nopo kathah nduk bahasa Jawa kira ana bahasa Indonesiane tak kandhani. Ayo mususi beras. Apa bahasa Indonesiane? Ora ana. Napa? Mencuci. Ya ora iso. Lak mususi beras bahasa Indonesiane mencuci berarti ana bedane beras karo sempak. Mila lak bahasa Jawa beras niku dipususi, sempak niku dikumbahi, beda. Nguyuh anyang-anyangan, apa bahasa Indonesiane? Ora ana. Mosok kencing tawar menawar. Waku. Nguyuh anyang-anyangan niku bahasa Indonesiane kencing macrit-macrit. Nah, ora iso. Jawa niku sugih tenan. Tak buktekke. Kula soalene kuwi wis tau belajar teng ngendi? Nyuwun sewu, kula taun wingi 2 bulan yang lalu kula ngaji teng Belanda. Ah bahasa Jawa karo Belanda sugih bahasa Jawa. Kula lak teng Arab nika, Jawa karo Arab sugih Jawa. Kula mangkat teng Arab, imigrasi kula nganggo blangkon ngoten iki takoni karo wong Arab. Mahada. Iki apa? Amu medhasku blangkon iki bahasa Arabe apa? Ya ora ana. Mosok kolang suwatun, ora iso kolang suwatun iki kopiah. Blangkon ora kolang suwatun. Akhire kula buka kamus rono kula jawab, "Mahada, hada blangkon." Ora ana kok kiai bahasa Arab ya apa? Jawa niku sugih tenan. Ayo. Mangan niku bahasa Arabe mung siji kok. Kon nasrif Tengku Zulkarnain niku, "Akala yakulu kul." Ya mangan mung niku tok. Kiai ya akala yakulu. Preman ya akala ya kulukul, tukang soting ya akala ya kulukul, sing kenter ya akala ya kulukul padha wae. Tapi lah bahasa Jawa nih Pak. Oh, 10 ana dahar. Urung-urung jeglak. Urung-urung jeglak jenengan niku. Kasar temen. Jeglak. dahar, nedo, mangan, madang, maem, badok, gaglak, nyekek, jeglak, nguntal, wow, glontor. Kita beda, sinten menika Mbah Kiai. Nembe napa? Dahar. Sapa kae bocah bancer nembe napa? Nedo. Sapa kae tukang syuting nembe napa? Jeglak. Ya beda-beda. Masih beda-beda. Jawa iki ngoten. Masih beda-beda. Mikire tukang syuting oh kiai ini asu. Shalawat ala Nabi Muhammad. Doa yang diharapkan dari bapak ibunya dan saudara-saudaranya. Wa idalahikothu, dan tatkala doa itu sudah diterima oleh si mayit, kanat ahabba ilaihi minat dunya wa mafiha. Doa itu lebih disukai oleh mayit daripada dunia seisinya. Wa anna hadayal ahya lil amwat, karena sesungguhnya hadiah orang hidup kepada yang mati addu'a wal istighfar, dungolan istighfar. Ayo jenengan pirsa Bapak Ibu sing didateke dalil donga nuwun sewu dalil nolak wong mati niku napa? At-Taubah ayat 89, wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala takum ala qabri. Kuwi yang goblok meneh ra ngerti asbabun nuzule ayat dinggo dasar nolak mocoke donga kagem wong mati. Sejarah ayat niku lak ngeten. Kanjeng Nabi niku duwe musuh, orang duwe musuh. Kanjeng Nabi niku dimusuhi. Wong lak Kanjeng Nabi niku ora tau musuhi kok. Kanjeng Nabi niku dimusuhi tokoh di kota Madinah namanya Abdullah bin Ubay. Seorang tokoh yang ada di kota Madinah. Kedatangan Rasulullah mengakibatkan ketokohan Abdullah bin Ubay ini luntur. Kenapa? Karena orang lebih mengidolakan Kanjeng Nabi daripada Abdullah bin Ubay. Akhirnya Abdullah bin Ubay niku ngamuk, ngonek-ngonek Kanjeng Nabi, "Sammin kalbak yakulka, gemukkanlah anjingmu, maka anjing itu akan memakanmu." Jadi Abdullah bin Ubay kuwi ngonek Kanjeng Nabi asu tak kandhani. Tapi Kanjeng Nabi mboten nesu, wis ra apa-apa. Mila kaya kula ngaji teng dunia malam, kula donekke kafir, kula donekke asu, bahkan kula donekke dajjal. Kula diwawancara kali wartawan, "Gus, apa yang paling dahsyat yang dikatakan kepada Gus Miftah? Dasar Miftah dajjal." Gus Miftah marah enggak dibilang dajjal? Enggak. Kok enggak marah? Kenapa, Gus? Emangnya ada dajjal ganteng? Ora ana. Dajjal ki minimal rupane kaya Giono Banser ngono kuwi lah. Orang-orang gini kebetulan aku sama cowok jenengmu gini. Oh, Kanjeng Nabi diloknya asu mohon buatan nesu kelasnya Kanjeng Nabi. Tapi Kanjeng Nabi sabar ndonga ke Abdullah bin Ubay. Akhirnya nopo Kanjeng Nabi ngunduh waing pakarti. Begitu ndonga ke Abdullah bin Ubay, ternyata Allah berkenan menjadikan anaknya Abdullah bin Ubay itu masuk Islam. Akhirnya anaknya Abdullah bin Ubay ini udah disantri nih Kanjeng Nabi. Satu saat Abdullah bin Ubay niku mati, anaknya Abdullah bin Ubay wadul karo Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi, bapak kula Abdullah bin Ubay mati, tulung jenengan layat bapak kula. Napa Kanjeng Nabi ra gelem layat? Layat parani karo Kanjeng Nabi, yo aku tak layat. Begitu layat, anaknya Abdullah bin Ubay niki matur, "Kanjeng Nabi, angsal mboten jubahi jenengan kula suwun. Dingge apa le? Kagem ngafani bapak kula." Mikire anaknya Abdullah bin Ubay, lah bapake kuwi dikafani karo jubahi Kanjeng Nabi, munkar nakir ra bakal wani takon. Waduh, jubahi Kanjeng Nabi, bro. Mila kaya awakmu le pengen sesuk kain kafanmu ra takoni karo nyuwun sewu. Kowe sesuk pengen ra takoni karo malaikat munkar nakir gampang. Kain kafanmu rupane ijo. Ora bakal takoni soalnya kowe dikira lontong. Padha kali kula nggih ilang mobil kula moro teng Polda. Kalau wong polisi niku apal kali mobil kula 605 MT Gus Miftah. Begitu dinggo sopir kula, begitu mlebu teng Polda kabeh hormat. Hormat Gus Miftah teko. Padahal sing teko sopir kula dhewe. Soale ndelok mobile. Akhire napa jubahe diweneke nyoh. Anake matur meneh, "Kanjeng Nabi, kersa mboten jenengan nyolati jenazah bapak kula." ajeng disolatke kalih Kanjeng Nabi. Sampai Umar niku matur, Kanjeng Nabi niki tiyang kafir lho. Mosok jenengan nyolatke. Apa jawaban Kanjeng Nabi? Selama tidak ada larangan dari Allah akan aku lakukan. Saderenge Kanjeng Nabi salat turunlah ayat ini. Wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala taqum ala qabri. Janganlah sekali-kali kamu Muhammad mensolatkan, mendoakan orang yang mati salah satu di antara mereka. Siapa itu mereka? Satu orang munafik, dua orang kafir. Maka Kanjeng Nabi tidak jadi mensolatkan jenazah ini. Lah iki ayate dinggo dalil karo wong-wong MTA ora gelem ndongake wong mati. Soale apa jenenge mawon MTA? Majelis Tafsir apa kuwi? Ora. Ora Majelis Tafsir Al-Qur'an, MTA Majelis Tafsir Asukino. Kan jenenge kiai ini Ahmad Sukino, inisiale A Sukino. Akhirnya napa ora belajar. Ayat ini bukan untuk dijadikan dalil nolak wong macake donga kagem wong mati. Kuwi jenenge mis dalil, salah dalil. Kula takoni, napa Gus Miftah iso mbuktekake dongane wong mati, dongane wong urip tanpa karo sing mati? Iso. Gampang mawon kok kula. Kula kirim surat umpamane kepada yang terhormat saudara Kiono dengan alamat Lagen Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan. Pecel lele, penggemar cewek lemu-lemu. Pengirim surat Gus Miftah dengan alamat Pondok Pesantren Ora Aji Tundan Purwomartani Kalasan Sleman Yogyakarta. Surat kula titipke Pak Pos. Pak Pos tulung surat kula diterke tenggene Giono. Banser. Akhire Pak Pos mangkat kilat khusus. Uncalke saking Jogja teng Lamongan. Sing kaget sing kene. Wong kene iki lucu, kaget kok sing dicekel cangkeme. Kaget niku teng jantung, jantung niku manggone teng dada. Kudune kaget aku. Masa kaget aku. Kaget kok cekeli cangkeme. Niki lho kula buktekake dongane wong urip tanpa karo sing mati. Begitu surat kula tekan Lagen. Kemungkinan yang terjadi surat kula niku dua hal. Yen surat kula ditompo karo Giono, surat kula mboten balik. Yen surat kula balik berarti surat kula ra ditompo karo Giono. Kula tak takon jenengan mau kirim surat Fatihah kagem Mbah Hawi balik napa mboten? Balik napa mboten? Mboten. Yen mboten balik berarti ditompo. Ora percaya Giono modaro. Ditompo ki. Dadi kula pikir ngoten, Pak. Kadang-kadang ngadepi wong bento, wong pekok niku rasa nganggo ayat. Wis cukup nganggo dalil logika mawon. Dalil akli mawon, nganggo akal mawon. Ayo malih. Jenengan nak liwat kuburan niku disunahke uluk salam napa mboten? Assalamualaikum ya ahlal kubur atau assalamualaikum ya ahlad diyar. Uluk salam niku hukume napa? Sunah. Jawab salam hukume wajib, berarti salamin jenengan dijawab mboten kali ahli kubur. Dijawab. Goblok wong wajib kok mboten. Banter luput. Dijawab, Bro. Tapi kok kula mboten krungu, Gus, yen krungu awakmu mlayu. Assalamualaikum ya ahli kubur. Waalaikumsalam. Ambiar kowe. Dijawab. Wong wajib kok. Itu membuktikan apa? Lah Kanjeng Nabi orang ngajari awake dhewe nyuwun ngajari awake dhewe assalamualaikum ya ahlul kubur. Mergo Kanjeng Nabi perso dijawab kali ahli kubur. Makanya ketika kita menziarahi Masjid Nabawi kemudian kita mengucapkan salam kepada Kanjeng Nabi, tidaklah Allah aku mengembalikan jasadku ke dalam kuburku sebelum aku menjawab salam dari orang yang salam kepadaku. Kan ngoten. Mila muslimate mulih wong krungu salame ahli kubur kok. Lho tenan. Apa bedane muslimat karo fatayat? Nom karo tuwa. Salah. Muslimat karo fatayat niku bedane ora nom karo tuwa. Lak fatayat niku ambune parfum, muslimat ambune balsem. Maka bapak ibu yang pengen saya sampaikan apa? Banggalah dengan amaliyah ahlu sunnah wal jamaah. Banggalah jadi orang NU. Jangan terprovokasi dengan bahasa. Gak usah NU-NU-an, yang penting ahlu sunnah wal jamaah. Sebulan yang lalu pas kulo umroh, niku kulo ngaji teng Jeddah. Teng kota Jeddah Arab Saudi. Kulo matur. Dulu Arab Saudi itu dikuasai oleh ahlu sunnah wal jamaah. Tetapi hari ini Arab Saudi dikuasai oleh Salafi Wahabi. Kenapa? Karena di Arab Saudi ahlus sunnah wal jamaah tidak dibentengi oleh organisasi semacam Nahdlatul Ulama. Maka fungsi NU itu untuk apa? Untuk mengawal kelestarian amaliyah ahlus sunnah wal jamaah. Niku fungsi ini. Wis ngono wae, wis jam setengah telu. Ah muslimate wis mulai kok ngopo? Apa rumangsamu aku ora kesel. Oh, kula niku wingi nembe nyopot niki pene. Pun ora urune cerewet, Bu. Dongake Gus Mirta sehat. Muga-muga sesuk iso sowan teng Lamongan melih. Kula sesuk-sesuk soal aja ngaji teng adoh melih, bojo kula nggih teng rumah sakit. Dadi kula niku bojo kula ayu, Kang. Tapi ora tau ketemu. Dadi senajan to bojo kula ayu, kula jarang kelon. Mula begitu ketemu langsung kula ngomong bojo kula, "Bunda, jamak takhir." Pun dengamuan sareng-sareng kula mboten donga kathah, jenengan kula ajak selawat hasbi rabbi jallallah. Niki selawat optimisme. Selawat yang membangkitkan kecintaan kita kepada Allah, yang membangkitkan kecintaan kita kepada Rasulullah. Kenapa dungane selawat mawon? Soale Allah niku dawuh wonten hadis qudsi, "Man dzakaraka ya Muhammad faqad dzakaroni." Barang siapa menyebut namamu Muhammad, berarti dia telah menyebut aku. Tegese napa? Lak jenengan nyebut Gusti Allah urung mesti nyebut Kanjeng Nabi Muhammad, lak jenengan selawat karo Kanjeng Nabi Muhammad otomatis nyebut Gusti Allah. Mila sakniki dipinter-pinter kiai. Kaya kula wingi tau ngaji di sebuah tempat acarane Maulid Nabi. Ora usah maca selawat, sing diwaca Quran wae. Lah jamaahe takon, "Ngopo kok sing diwaca Quran ra kena maca selawat?" Jawabane tiyang niki napa? "Ayo, luwih utama pendi? Quran napa selawat?" Lah niki nyuwun sewu, sakniki dipelintir-pelintir model ngoten niku. Lah kula kon takon melu, "Kowe melu Quran apa selawat?" "Aku melu selawat kok." "Lah kok ngoten, Gus?" "Heeh, soale aku selawat kuwi perintahe Al-Qur'an. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima." Padha karo bahasa ngeten. Al-Qur'an karo ulama, awakmu melu mendi? Kuwi wong goblok, wong kurang ilmu, ra duwe adab. Sing jenenge ulama niku nyuwun sewu, yaksallah wong sing medhi karo Gusti Allah ilmune ilmu Al-Qur'an. Kenapa Anda banding-bandingkan melu Qur'an apa melu ulama? Kuwi nyuwun sewu cara kula, kalimatun haq yuridu batilun. Kalimat kuwi bener tapi mengendaki kebatilan. Wong-wong sing model ngoten niku aja jenengan eloni. Kuwi berarti dolane kurang adoh, kopine kurang kental, sangit pisan. Lho rata ombe. Shallu ala Nabi Muhammad. Monggo kabeh ngadeg maca selawat hasbi rabbi jallallah. Dongane niki mawon. Mungkin bar hasbi rabbi kula nyuwun hadiah Fatihah kagem sing dihauli pas iya kana butu wa iya kana stain diambali kaping 11. Shallu ala Nabi Muhammad. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad sallallahu